Sesali kenapa pernah coba sakiti hatimu, sedang diri ini tidak mampu untuk hidup tanpa cintamu di sisi. Cinta lelaki teragung membuat aku berbahagia. Kaulah kekasih di dunia dan di syurga. Cinta yang pernah ada dalam hatiku, walau dirimu pernah terlukan. Ku akui segalanya salahku. Cinta lagi terlalu